Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan tentang sifat. Kita pada pertemuan terakhir berhenti pada tentang landasan Ahlus Sunnah dalam menghadapi dalil-dalil yang berkaitan tentang sifat, ya. Maka tentang sifat-sifat yang ditetapkan kemudian sifat-sifat yang dinafikan dinafikan atau ditolak. Yang ketiga tentang sifat-sifat yang tidak datang penetapannya atau penolakannya dalam nas-nusus. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang bagaimana metode Ahlus Sunnah tentang sifat-sifat yang ditetapkan. Maka kita sudah bahas tentang logika, ya. Kemudian kita bahas juga tentang perkataan tentang sifat. Merupakan cabang dari perkataan tentang zat. Kemudian yang ketiga yang belum kita bahas adalah bagaimana mensikapi hadis-hadis dan ayat tentang sifat. Maka jawabannya adalah imraruha kama ja'at bila kaif min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi takyifin wala tamsil, yaitu menetapkan zahir nas sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakannya. Yaitu tanpa tahrif tanpa ta'til tahrif takyif dan tamsil, dan tanpa tamsil. Baik, kita akan bahas apa itu ta'til, kemudian tahrif, takyif, tanpa tamsil. Jadi dalam menghadapi sifat-sifat, ayat-ayat yang berkaitan sifat atau hadis yang berkaitan sifat, maka bagaimana akidah al-sunnah kita menetapkan, ya, sebagaimana datangnya. Misalnya Allah mengatakan wa huwa sami'ul basir, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ya, kemudian kata Allah wa huwa sami'ul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti kita tetapkan Allah melihat dan Allah mendengar, ya. Bagaimananya kita tidak tahu. Ya, bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat, kita tidak usah bahas. kita tetapkan saja bagaimana Allah sebutkan tanpa membagaimanakannya. Ya, sebagaimana sudah kita bahas ya. Allah menyebut tentang tangan, tentang wajah Allah, kita bilang kita tidak bisa membagaimanakannya karena tidak mungkin akal kita bisa mengetahui hakikat dari kaifiyah sifat-sifat tersebut. Oleh karenanya, untuk menekankan hal tersebut, maka tidak boleh kita melakukan ta'til, tahrif, takif, dan tamsil. Ya. Ta'til, tahrif, takif, dan tamsil. Di sini akan kita bahas apa itu ta'til, apa itu tamsil, apa itu tahrif, atau takif. Ya. Larangan-larangan ya. Ya, ada berapa ya? Yang pertama at-ta'til, artinya menolak. Yang kedua at-tahrif, menyimpangkan. Yang ketiga at-takif, membagaimanakan. Yang keempat tamsil, memisalkan, memperumpamakan, memisalkan dengan yang ada. Tapi ada pun ta'til, yaitu adalah menolak. Misalnya dikatakan kepada Mu'tazilah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Kata mereka tidak ada, Allah tidak memiliki sifat ilmu, ya. Karena begini, karena begini, karena begini. Ini nolak. Allah memiliki sifat tangan. Oh enggak, Allah tidak memiliki sifat tangan. Itu namanya menolak ta'til. Maka ta'til ini adalah lebih umum, ya, lebih umum. Karena semua orang yang tahrif, yang takif, yang tamsil, pada hakikatnya mereka menolak makna yang benar. Ya. Mereka menolak makna yang benar. Jadi semua orang yang keliru dalam masalah sifat, semuanya mu'atil, semuanya menolak. Cuma cara penolakan mereka bermacam-macam. Ada yang dengan memisalkan dengan makhluk, maka dia telah menolak makna yang benar dan dia menetapkan makna yang salah. Ada yang membagaimanakan, maka dia juga telah menolak makna yang benar dan dia membagaimanakan dengan cara yang salah. Ada yang mentahrif, menyimpangkan. Jadi ta'til sifatnya umum. Adapun tahrif, maka bisa dibagi menjadi dua, ya. Ya. Tahrif lafal, kemudian tahrif makna. Tahrif makna nih yang kalau orang sekarang menamakannya dengan ta'wil. Ta'wil istilah mereka. Tahrif lafal seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il pelaku, makanya dhamma, ya. Dhamma dengan dhamma. Tapi mereka rubah wa kallamallaha, mereka rubah jadi wa kallamallaha, ya. Ada yang baca wa kallamallaha sehingga Allah menjadi objek. Wa kallamallaha Musa taklima, artinya Musa berbicara dengan Allah dengan benar-benar berbicara. Yang bicara Musa bukan Allah. Padahal ayatnya wa kallamallahu, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Tetapi mereka rubah hurufnya dibaca wa kallamallaha Musa taklima, yang artinya kalau bahasa Indonesia Musa yang ngomong dengan siapa? Allah. Sungguh Musa benar-benar ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima, sungguh Allah benar-benar ngomong sama Musa. Ini contoh lafal dirubah, harokat dari dhamma menjadi apa? Fathah, ya. Jadi dari pelaku menjadi objek. Dalam bahasa Arab demikian, ya. Kalau enggak ngerti bahasa Arab ya sudah, mau diapain. Baik, adapun takwil, maka mereka mentakwil, ya. Seperti contohnya aliyat. Aliyat sama dengan an-ni'mah, tangan kata mereka sama dengan nikmat atau kekuatan. Atau kekuatan contohnya, ya. Kemudian istiwa, mana istaula, menguasai, istiwa di atas. Mereka takwil maknanya menjadi apa? Menguasai. Demikian ya. Wajah misalnya, mereka takwil menjadi apa? Zat. Dan seterusnya. Ini namanya takwil, berarti menyimpangkan apa? Makna. Paham? Menyimpangkan makna. Nah, orang yang melakukan tahrif pada hakikatnya mereka juga menolak. Itu tidak. Karena mereka menolak makna yang benar, namun dengan cara tahrif. Dengan cara tahrif. Makna yang sebenarnya mereka tolak. Istiwa maknanya di atas mereka tolak. Kemudian caranya menolak dengan apa? Mentakwil. Paham? Takyif artinya membagaimanakan. Membagaimanakan ya. Membagaimanakan tanpa tanpa al-mumasal bihi. Maksudnya tanpa yang disamakan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya beda kalau tamsil. Kalau tamsil ini dengan yang ada, seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia. Contoh, turunnya Allah ke langit dunia sama dengan turunnya manusia dari mimbar misalnya. Ini berarti menyamakan dengan yang ada. Kalau membagaimanakan tanpa harus ada yang disamakan. Jadi misalnya mengatakan, oh tangan Allah tuh begini, begini, begini, tanpa harus menyebutkan tangan manusia. Itu namanya membagaimanakan. Paham? Itu juga dilarang. Bisa bedakan antara membagaimanakan dengan memisalkan. Memisalkan ada yang dismisalkan, tangan Allah dengan tangan manusia. Tapi kalau membagaimanakan, misalnya saya bicara tentang makhluk, saya bilang, oh ada makhluk begini, kepalanya sebesar gunung, ya, kemudian tangannya sepanjang pohon kelapa misalnya, ini namanya tidak ada yang sama, cuma saya membagaimanakan. Itu semua dilarang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Maka kalau kita mau bikin himpunan, boleh kita jadi kalau saya boleh membuat himpunan seperti ini ya. Jadi semua yang melakukan tamsil dia pasti melakukan takyif. Tidaklah orang melakukan menyamakan kecuali dia pasti membagaimanakan. Maka tamsil ini lebih spesifik daripada apa? Takyif. Tetapi semua yang mentamsil dia pasti mentakyif. Namun tidak semua yang mentakyif mentamsil. Paham? Kemudian semua yang mentahrif pasti apa? Mentaktil. Karena tidaklah dia mentahrif kecuali dia menolak makna yang sesungguhnya. Ya. Tinggal apakah setiap yang mentakif itu mentahrif. Ya. Tapi intinya yang paling spesifik tamsil, kemudian takif, kemudian tahrif, kemudian apa? Taktil. Nah semua ini disebut dengan muattil. Karena orang yang melakukan tamsil, takif, dan tahrif, dia menolak makna yang benar. Paham sampai di sini? Saya rasa kurang paham ya. Saya ulangi, semua orang yang melakukan tahrif dia pasti mentaktil, pasti menolak. Karena semua yang menolak makna yang benar dikatakan muattil. Cuma cara penolakannya bermacam-macam. Ada yang menolak dengan mentahrif, ada yang menolak dengan mentakyif, ada yang menolak dengan apa? Tamsil. Karena tamsil, takyif, tahrif ini semua salah. Berarti dia menolak makna yang benar. Paham sampai sini? Muncul kaidah ya. Kullu mumassilin muattilun. Semua yang mentamsil pasti muattil. Dan sebaliknya kullu mu'attilin mumassil. Semua yang menta'til pasti mumassil. Kaidah berikutnya, setiap yang menyamakan pasti dia menolak. Dan itu benar ya, karena kalau tatkala dia menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia, berarti dia menolak tangan Allah yang sebenarnya, karena tangan Allah yang sebenarnya bukan seperti tangan manusia. Paham? Maka setiap orang yang menyamakan pasti dia menolak mana yang benar. Sebaliknya, setiap orang yang menolak pasti dia mumasil. Kenapa? Karena tidaklah dia menolak kecuali sebelumnya dia sudah mentamsil Allah di benaknya. Sebelum dia menolak, dia pasti mentamsil Allah di benaknya. Misalnya dia mengatakan Allah tidak mungkin berada di atas. Sebelum dia menolak, dia pikir dulu. Kenapa? Karena kalau Allah di atas, harusnya Allah lebih kecil daripada langit, dan pasti Allah butuh kepada langit. Sebagaimana kita di dunia, semua yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau yang di bawah jatuh, maka yang di atas akan jatuh. Dan itu yang diucapkan oleh Ar-Razi. Ar-Razi sebelum dia menolak sifat istiwa, dia mengatakan demikian. Kita tahu bahwasanya semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Seandainya yang di bawah itu jatuh, maka yang di atas ikut jatuh. Sehingga kesimpulannya, Allah tidak boleh di atas langit, karena melazimkan Allah butuh kepada langit, dan melazimkan langit lebih besar daripada apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua di benaknya. Dia mentamsil Allah dengan apa? Makhluk. Setelah itu baru kemudian dia menolak. Paham? Maka setiap orang menolak sifat, sebelum dia menolak, dia pasti menyamakan dengan makhluk. Dia menolak tangan. Nah, kalau Allah punya tangan, beri tangannya sama seperti tangan saya. Nah, kalau gitu Allah enggak punya tangan. Paham? Jadi sebelum dia menolak, dia pasti sudah mentamsil. Maka kaidah kita, setiap penolak dia pasti mentamsil. Menyerupamakan. Faham? Kalau paham, alhamdulillah ya. Hapus kalau sudah. Fata dulu sebentar. Sudah, biar saya hapus, biar saya hapus. Sudah ya. Baik, sekarang kita membahas yang kedua adalah bagaimana tentang sifat-sifat yang dinafikan atau ditolak. Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap sifat-sifat yang dinafikan atau ditolak. Beberapa kaidah. Bahwasanya yang pertama, tujuan dari penolakan sifat tertentu adalah untuk menjelaskan kesempurnaan lawannya. Sifat lawannya, lawan sifat tersebut. Contoh. Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur, tidak ngantuk, dan tidak tidur. Apa tujuan Allah menolak Allah tidak ngantuk dan tidak tidur adalah untuk menetapkan lawannya, yaitu Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Maha Hidup ya, dan Maha Mengatur ya. Maha mengatur yang lain. Oleh karenanya Allah menolak sifat ngantuk dan tidak tidur. Ini bukan ini saja semerta-merta, tapi tujuannya adalah untuk menetapkan lawan daripada sifat ngantuk dan sifat tidur yang sempurna. Apa lawan yang ngantuk dan tidur? Yaitu terjaga. Yaitu Allah Maha terjaga. Faham? Allah Maha terjaga. Jadi kaidah pertama, tujuan Allah menafikan sifat-sifat tersebut bukan sekedar menafikan, tetapi untuk menetapkan lawannya yang sempurna. Lawan dari tidur dan ngantuk adalah terjaga. Berarti Allah Maha terjaga. Al-Hayyul Qayyum, Maha hidup, Maha terjaga, ya, Maha mengatur yang lainnya. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma massana min lugub." Bahwasanya kami tidak ditimpa dengan keletihan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bahwasanya Allah Al-Qawi, Allah Maha kuat. Tujuannya untuk menetapkan Allah Maha kuat. Seperti ini untuk apa? Allah Maha terjaga, Allah Maha hidup, terjaga, tidak tidur, ya. Ini semua tujuan penolakan yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karenanya bukan li zatihi tapi li ghairihi. Tujuannya bukan untuk penafian itu tujuan utamanya, tapi di balik penafian itu adalah untuk menetapkan suatu yang maha sempurna yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan. Itu maksudnya. Paham sampai di sini? Paham ya? Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kenapa? Kenapa kaidah ini? Karena ya, penolakan murni tidak menunjukkan pujian. Ya, coba kita mensifati suatu yang tidak ada. Suatu yang tidak ada itu tidaklah mendzalimi. Suatu yang tidak ada itu tidaklah tidur. Suatu yang tidak ada itu, ya, apa kita sedang memuji suatu yang tidak ada? Paham? Penafian murni itu tidak memuji. Tetapi pujian itu pada sifat yang ditetapkan. Saya kapan memuji? Saya bilang orang seorang tidak tidur. Tapi kalau saya bilang dia tidak tidur karena dia kuat, dia hebat, baru pujiannya pada kuat dan hebatnya tersebut, bukan pada penafiannya. Paham? Karena kita bisa mensifati sesuatu yang tidak ada dengan banyak penafian. Sesuatu yang tidak ada itu al-adam, namanya bahasa Arab. Al-adam tidaklah berzalimi, tidaklah makan, tidaklah tidur, tidaklah, tidaklah, tidaklah, dan kita tidak sedang memuji dia. Pujian itu pada sifat yang ditetapkan. Kamu hebat, kamu pintar, itu baru pujian. Ya, kamu adil, itu baru pujian. Ya, baru pujian. Saya mengatakan kamu tidak zalim, bukan pujian. Tetapi kamu tidak zalim, tetapi kamu adil, itulah pujiannya. Pujiannya dibalik tidak zalim itu ada keadilan. Faham? Penafian secara murni tidak menunjukkan pujian. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa jadi dinafikan karena tidak bisa disifati dengan sifat tersebut. Kalau dalam bahasa Arab disebut li'adamil qabiliyah, li'adamil al-qabiliyah. Contoh, saya mengatakan dinding tidak zalim. Dinding tidak zalim. Dinding tidak bodoh, ya. Apakah saya sedang memuji dinding? Tidak, karena dinding memang tidak bisa disifati adil dan zalim. Faham? Tapi kita bilang dinding tidak zalim, benar, dia tidak pernah menzalimi. Tapi apakah saya sedang memuji dinding? Jawabannya tidak, karena dinding memang asalnya tidak bisa menerima sifat zalim dan adil. Namanya dalam bahasa Arab di adamil qabiliyah. Sehingga tidak bisa, kita hanya bisa memuji orang tidak zalim kalau dia memang bisa zalim dan bisa adil. Baru kita mengatakan kamu tidak zalim, berarti dia adil. Pujiannya pada adilnya atau tidak zalimnya? Pada adilnya. Paham? Masya Allah, orang pintar paham ya. Baik. Dinding tidak bodoh juga bukan pujian, karena dinding tidak bisa disifati pintar dan bodoh. Paham? Maka penafian murni itu tidak menunjukkan pujian. Saya sedang menjelaskan kaidah ini, bahwasanya Allah dipuji bukan penafiannya, tapi pada penetapan sifat yang merupakan lawan dari sifat yang ditolak. Faham? Antum terima aja kaidah ini, nanti akan kita bahas ke depan kenapa kaidah ini perlu nanti ya. Tapi yang ketiga, bisa jadi ditolak sifat darinya, ditolak sifat buruk darinya karena tidak mampu. Contoh, syair berkata, kubailatin, kubailatun, la yaqdiruna bizimmatin, wala yadlimuna nasa habbata khardalin. Tahu artinya? Artinya, kabilah kecil, ini artinya, kabilah kecil tidak pernah berkhianat dan bahkan tidak pernah mendzalimi orang-orang sedikit pun. Kenapa dia tidak pernah berkhianat dan tidak pernah mendzalimi? Karena dia kabilah kecil, faham? Dia tidak mendzalimi karena tidak mampu untuk berbuat zalim. Dia tidak berkhianat karena dia tidak mampu berbuat apa? Pengkhianatan. Faham? Beliau dengan syair penyair lain berkata, walakinna qaumi wa in kanu dzawi adadin, ya. Adapun kaumku meskipun jumlah mereka banyak, ya. Laisu minasyarri bi syai'in wa inhana. Mereka tidak pernah berbuat keburukan sedikit pun meskipun mudah bagi mereka untuk berbuat keburukan. Jadi maksud saya, penafian itu tidak menunjukkan pujian karena di antaranya tiga faktor ini. Karena penafian pada asalnya tidak menunjukkan pujian. Yang kedua, bisa jadi dinafikan ternyata tidak berhak menerima sifat tersebut. Yang ketiga, bisa jadi tidak melakukan sifat buruk karena tidak mampu melakukannya. Dari sini semua kita tahu bahwasanya tatkala Allah menolak suatu sifat, berarti yang dimaksud adalah apa? Penetapan lawannya. Penetapan lawannya. Paham? Ini agak berat nih ya. Baik. Kita lanjutkan. Kaidah yang kedua, ya. Bahwasanya hukum asal penafian adalah penafian secara mujmal, penafian secara global. Terkadang Allah menafikan secara terperinci karena ada sebab, sebab tertentu. Taib, hukum asal penafian dalam penafian adalah penafian secara global. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ini contohnya, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Penafiannya global, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini lebih hebat dalam pujian. Tidak ada yang serupa dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun serupa dengan Allah. Contohnya, hal ta'lamu lahu samia. Apakah kau tahu ada yang serupa, semirip dengan Allah? Jawabannya tidak. Tidak ada, ya. Contohnya lagi, misalnya fala tadribu lillahil amsal. Asalnya penafian secara global ini lebih sempurna pujian dibalik penafian secara global ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka ini menunjukkan sempurna dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang Allah menafikan secara terperinci karena ada sebab-sebab tertentu. Apa sebab-sebab tersebut? Ya, misalnya satu, ya, untuk menolak persangkaan yang salah. Persangkaan yang salah. Contoh, Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Bertawakallah engkau kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak mati. So, mungkin ada yang menyangka Allah ini hidup, tapi bisa jadi disusul dengan kematian. Maka Allah tolak persangkaan tersebut. Menolak persangkaan yang apa? Yang salah. Contoh, ya. Lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma masana min lughub." Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi pada waktu 6 hari. Orang mungkin berpikir kan hari ada 7. Terus hari ketujuh Allah ngapain? Jangan-jangan Allah istirahat, maka dibantah. Allah hari ketujuh pun tidak capek, cuma memang Allah cukup 6 hari menciptakan langit dan bumi. Maka Allah mengatakan kami tidak ditimpa dengan rasa letih. Itu karena menolak persangkaan orang yang mungkin muncul persangkaan tersebut. Contoh lagi, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ada sahabat yang berzikir keras-keras, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, maka Nabi berkata, "Arbi'u ala anfusikum." Cukuplah kalian berzikir dengan suara yang lirih untuk diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Karena kalian sedang tidak menyeru zat yang tuli dan gaib. Ya, menunjukkan bahwasanya Allah mendengar apa yang mereka ucapkan dan Allah tidak tuli. Di sini ditolak sifat tuli dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena khawatir timbul persangkaan yang keliru. Paham? Maka Allah menafikan secara rinci. Paham ini? Yang kedua, ya, untuk membantah tuduhan yang keliru terhadap Allah. Ya. Seperti tadi orang-orang Yahudi mengatakan Allah capek pada hari Sabtu, maka Allah bantah, "Wa ma massana min lughub." Kami tidak ditimpa dengan keletihan. Kenapa orang-orang Yahudi mengatakan Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu istirahat? Ya, istirahat. Ya. Makanya sudah saya sampaikan, orang-orang Yahudi akhirnya hari Sabtu tidak mau bekerja sebagai bentuk solidaritas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kerja, mereka sok kerja, enggak boleh ya. Terus yang ketiga, ya. Untuk menekankan sifat yang ditetapkan. Ini contohnya tadi surat ayat kursi, ya. Allahu apa? Gimana ayat kursi? Ya. Huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang maha hayyu, maha hidup dan maha qayyum, yaitu dia tegak di atas dirinya dan dia mengatur yang lainnya. Kemudian Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur untuk menekankan sifat al-hayyu dan al-qayyum. Maka Allah menafikan untuk menekankan sifat sebelumnya. Contoh seperti dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, antal awwalu wa laysa qablaka syai'. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah yang maha awal. Kemudian Allah menafikan dan tidak ada sebelum engkau sesuatu pun. Ini untuk apa? Untuk menekankan Allah maha awal. Wa antal akhiru, dan engkau adalah yang maha akhir. Wa laysa ba'daka syai', dan tidak ada setelah engkau yang ada setelah engkau. Ini penafian ini untuk menekankan sifat antal akhiru. Wa anta zahiru, engkau yang maha zahir. Wa laysa fawqaka syai', tidak ada satu pun yang di atas engkau. Engkau yang zahir, engkau yang paling atas. Wa antal batin wa laysa dunaka syai', dan engkau yang paling batin, artinya engkau yang paling mengetahui segala yang tersembunyi, tidak ada yang lebih mengetahui daripada engkau. Maka ini contoh datang penafian untuk menekankan sifat sebelumnya. Ini penafian secara terperinci. Mana, sudah hang belum? Kalau sudah hang bilang ya. Kita tutup majelis. Kemudian kaidah berikutnya, ya, ini satu, ini dua, ini tiga. Yang ketiga, kita tidak menafikan kecuali yang dinafikan oleh Allah. Pada asalnya ya, pada asalnya. Pada asalnya kita tidak menafikan kecuali yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak perlu kita menafikan, ya. Ini masih ada satu ya. Yang keempat, untuk mengancam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun." Sungguhnya Allah tidak lalai dari apa yang kalian lakukan. Allah tidak lalai. Ini penafian. Kenapa Allah sebutkan Allah tidak lalai dalam rangka mengancam? Jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan kalian ya. Tapi asalnya kita tidak menafikan kecuali dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan sifat zina, wan naum dan lugub ya. Ini semua kita nafikan. Al-asam ya, kita nafikan sifat-sifat yang datang dalam nas-nas dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berlebar-lebar dalam hal ini. Tetapi kalau ada penafian yang memang bertentangan dengan sifat-sifat Allah, maka boleh kita nafikan. Tapi itu bukan hukum asal. Contoh dalam hal ini tadi yang sudah kita nafikan, contohnya apa? Sifat apa? Ngantuk. Terus apa? Tidur. Letih. Apa lagi? Zalim ya. Lalai. Ini semua datang dalam apa? Nas. Semua datang dalam dalil. Allah tidak lalai, Allah tidak zalim, Allah tidak tidur, Allah tidak letih ya. Adapun yang tidak datang dalam nas, tidak datang penafiannya dalam nas, maka dilihat terlebih dahulu. Contoh di Injil atau di Taurat disebutkan Allah apa sedih, kemudian apa menangis ya. Kemudian apa menyesal. Ini dalam Taurat atau di Injil disebutkan sifat ini, Allah sedih, Allah menangis, Allah apa? Menyesal. Kita tatkala ditanya, apakah Allah sedih, apakah Allah menangis, Allah menyesal, kita bilang enggak. Kita menafikan. Ya. Meskipun tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat, ngapain Allah sedih? Ngapain Allah apa? Nangis. Kemudian menyesal, ngapain Allah menyesal? Allah sudah tahu apa yang Allah kerjakan, ya. Menyesal itu kalau tidak tahu apa yang dia kerjakan, salah ternyata. Saya menyesal, ternyata tidak benar ya, misalnya. Ya, saya kira dia cantik ternyata matre, misalnya. Menyesal. Misalnya ya, ya. Maka ini contoh, kita boleh tolak setelah kita timbang dengan dalil-dalil yang ada. Tapi saya anggap antum paham ya. Nanti antum di rumah lihat lagi lah ya. Logika ini hukum asal dalam ahlu sunnah dalam memuji Allah dengan sifat-sifat yang ditetapkan, bukan sifat dicela. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah mereka mensifati Allah hukum asalnya dengan penafian. Allah tidak zalim, Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak ini. Ya. Ahlu sunnah tidak. Asalnya Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah maha kuat, Allah maha ini, itu hukum asal. Penafian datang dalam secara global atau diperinci karena ada keperluan. Paham? Saya ulangi, ahlu sunnah bagaimana cara memuji Allah dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan sunnah sangat banyak. Allah begini, Allah begini, Allah begini, semua sifat-sifat sempurna yang ditetapkan buat Allah Subhanahu wa taala. Adapun penafian, hukum asalnya tidak. Allah datang penafian dengan penafian secara global, terkadang terperinci karena ada keperluan. Ahlul bidah sebaliknya, misalnya Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya ilmu, Allah tidak ini, Allah tidak ini, Allah tidak ini, karena kalau mereka menetapkan berarti tasbih, sehingga mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara logika, kalau kita datang kepada seorang raja, kita bilang, raja, ente tidak cengeng raja. Ente juga tidak lemas. Ini sebenarnya beda kalau ya raja, tidak ada yang seperti engkau sama sekali. Mana yang lebih hebat pujiannya? Yang pertama, yang terakhir, tidak ada yang sama seperti engkau. Tapi raja, ente tidak cengeng, ente tidak lemas, ente tidak goblok. raja ente muji apa ente? Paham? Jadi metode ahlus sunnah berbalikan dengan metode ahlul bid'ah. Taib, sudah paham? Saya menghapus. Sudah difoto? Ya. Yang terakhir kita membahas tentang bagaimana sifat-sifat yang tidak datang penetapannya dan penolakannya dalam khusus Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan dan juga tidak menolak. Ya, maka disebut dengan al-alfaz al-mujmalah, yaitu lafal-lafal yang mujmal. Mujmal maksudnya tidak jelas. Mujmal itu tidak jelas. Ya, karena tidak dinafikan dan tidak ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tidak dinafikan, tidak ditetapkan. Bagaimana mensikapinya? Bagaimana mensikapinya? Jawabannya diperinci, ditafsil, diperinci. Jika maksudnya makna yang benar, maka diterima. Jika maksudnya makna yang batil, maka ditolak. Contoh, contoh, ya, contoh. Misalnya, lafal al-jism. Jism itu jism, benda berbentuk dan macam-macam. Jism tidak datang dalam Al-Quran maupun hadis bahwasanya Allah tidak berjism, dan juga tidak datang dalam Al-Quran Allah berjism. Paham? Tidak dalam Quran penolakan dan tidak dalam hadis maupun Quran penafian. Kalau ada orang mengatakan Allah tidak jism, kita bilang tunggu dulu, apa maksud anda jism? Apa maksudnya? Maka kita bilang, apa maksud anda dengan jism? Kalau maksudnya jism adalah badan yang berdaging dan bertulang, maka jawabannya apa kita? Kita tolak. Paham? Kita tolak. Tapi kalau jism maksudnya adalah zat, ya, maka kita terima. Apa maksud anda berjisim? Kalau berjisim maksudnya Allah memiliki zat, ya benar, Allah berjisim. Ya, Allah berjisim. Paham? Contoh misalnya, yang kedua, misalnya adalah al-jihah. Kata mereka Allah tidak berjihah. Allah tidak berjihah. Allah tidak berjihah. Berjihah itu maksudnya arah. Ya. Kita bilang, tunggu dulu, apa maksudnya? Apa maksudnya Allah tidak berarah? Kalau maksudnya bahwasanya Allah, ya, dinaungi oleh langit, ya, atau ruang hampa misalnya, maka ini kita tolak. Kita tolak karena Allah Subhanahu wa taala Maha Allahu Akbar. Tidak ada yang di atas Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang menaungi Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta sangat kecil bagi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah. Bumi seluruhnya di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam genggaman tangan Allah. Wassamawatu, langit yang begitu besar 7 tingkatan, matwiyatun bi yaminih, dilipat dengan tangan kanan Allah. Paham? Jadi alam semesta ini kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita bilang Allah diarah berarti Allah diliputi, ada arah yang meliputi Allah dari atas dan bawah? Enggak. Kita bilang kalau maksudnya Allah diarah, Allah diliputi oleh arah, maka kita tolak. Paham? Tapi kalau maksudnya jihad, maksudnya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya, maka kita terima tidak? Kita terima, ya. Kita terima. Allah di atas, Allah tidak butuh dengan makhluknya sama sekali. Karena sering saya sampaikan, tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, dan tidak semua yang di atas butuh yang kepada di bawah. Contoh sederhana adalah langit dan bumi. Langit lebih besar daripada bumi, padahal dia di atas. Dan langit tidak butuh kepada bumi, padahal langit di atas. Allah demikian juga. Allah di atas langit dan Allah di atas bumi. Inna Allah yumsiku samawati wal ardu antazula. Allah yang memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak rusak. Allah di atas langit dan Allah yang mengatur langit. Langit yang butuh kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Faham? Ini contoh. Maka ditanya dulu, jihad maksud anda apa? Azan kah? Ya, azan dulu. Sedikit lagi. Baik, contoh yang ketiga, ya. Misalnya at-tasbih, itu Allah tidak tasbih dengan makhluknya. Baik, kita tanya, apa maksudnya anda dengan tasbih? Ya, jika maksudnya tasbih sama dengan tamsil, maksudnya Allah sama dengan makhluknya dari segala sisi, yaitu Allah sama dengan sifat makhluknya, dari semua sisi, maka kita tolak. Tapi kalau maksudnya tasbih sama dengan menetapkan sifat, sifat yang kita paham maknanya, tanpa membagaimanakannya, maka kita terima. Ya, makanya orang-orang ahlul bidah menamakan ahlus sunnah dengan musyabbihah, tukang tasbih. Ya, bilang Allah punya tangan, kita bilang iya, Allah punya tangan, kita juga punya tangan, tapi tangan berbeda, tidak sama. Ya, kalau anda bilang tasbih maksudnya tangan Allah dengan tangan kita sama, ya kita tolak. Tapi kalau kita bilang Allah punya tangan, kita punya tangan, tangan berbeda, itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana Allah punya wajah, kita punya wajah, wajah berbeda. Ya, wajah Allah kalau dilihat adalah puncak kenikmatan di surga, mengalahkan bidadari. Wajah ente dilihat kadang bikin masalah. Paham? Jadi bagaimana menyamakan wajah manusia dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hijabuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijabuhu nur. Walau kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man ta ilahi basarahu min khalqihi. Sungguhnya hijab Allah adalah cahaya. Seandainya Allah menyingkap cahaya tersebut, maka subuhat cahaya wajahnya akan membakar seluruh yang sampai pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah Allah ada subuhat, ada cahayanya. Kemudian sama yang lain seperti misalnya kekuatan, ya. Kita bilang kita punya kekuatan, Allah juga punya apa? Kekuatan. Tapi kekuatan kita dengan kekuatan Allah tentu berbeda. Jadi kalau maksudnya tasbih adalah menetapkan sifat, maka kita terima. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sifatnya. Tapi kalau tasbih maksudnya tamsil, maka kita bilang kita tolak, ya. Sementara sampai sini aja dulu, ya. Karena saya lihat antum sudah hang, ya. Tidak bisa dipaksa, ya. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan. Belum, sudah. Tadi sudah diingatkan. Nanti, ya, belum dibahas tafwid, belum dibahas macam-macam takwil nanti. Ada yang bertanya? Saya mau cerita dulu, ya. Saya mau cerita. Jadi disebut dalam hadis yang sahih, Luqman al-Hakim yang Allah sebut dalam surat Luqman. Ya. Sudah saya pernah cerita ya? Belum ya? Jadi Luqman al-Hakim, dia datang, dia hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dia melihat Nabi Daud sedang membuat baju perang besi pilin besi tersebut karena wa'alanna lahul hadid. Nabi Daud alaihissalam di mujizatnya membuat besi menjadi lembut, dia pegang jadi lembut, besi yang kuat kalau dipegang oleh Nabi Daud bisa jadi lembut seperti tanah liat, mudah diolah oleh Nabi Daud alaihissalam. Waktu Luqman melihat Nabi Daud sedang membuat sesuatu, Luqman mau bertanya, tapi hikmah yang dia miliki membuat dia tidak bertanya, dia tahan. Ternyata benar, setelah Nabi Daud selesai bikin, dia mengatakan, ni'mat dirak hadihi, sebaik-baik baju perang adalah yang saya buat ini. Tadinya Luqman mau tanya, ini buat apa? Tapi dia hikmahnya membuat dia diam, ternyata Nabi Daud menjawab sebelum dia bertanya, paham? Jadi ada orang hikmah, jangan tukang tanya ya. Tunggu dijawab dulu, nanti suatu saat mungkin dijelaskan, jangan buru-buru maksudnya. Paham? Paham tidak? Saya gak tahu orang pintar atau paham tidak? Itu sindiran-sindiran yang apa namanya vulgar. Jadi tidak semua, banyak kali karena berulang-ulang dalam permasalahan, nanti belum dibahas sudah ditanya ya. Misalnya tanya tentang Nabi, bicara tentang Nabi Yusuf, kemudian baru setengah penjelasan Ustaz Nabi Yusuf atau Nabi Yusuf matinya bagaimana? Belum, masih awal. Baru cerita awal sudah tanya bagaimana matinya. Sabar ya, akhi. Mungkin matinya seri keempat, seri kelima, sabar. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau kita mempunyai Al-Quran dengan terjemahan yang ditakwil? Apakah masih boleh membaca memahami artinya atau bagaimana cara mensikapinya? Ya, kita tahu terjemahan tersebut apa? Keliru. Itu aja penting. Kalau kita cari terjemahan yang lebih baik, ada alhamdulillah. Kalau enggak, mungkin kita kasih tanda, mau kita coret boleh, bahwa sini takwil sebagai peringatan. Ya, suatu saat kalau kita baca lagi atau anak kita baca lagi, tahu ini adalah apa? Takwil. Di terjemahannya kita coret misalnya, ganti dengan makna yang benar. Ada lagi yang bertanya? Ya. Sesuatu yang apa? Ya salah, berarti bayangannya keliru. Kata Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Apa yang pun kita bayangkan pasti keliru. Yang kita perlu bayangkan adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Nabi berkata, ya, apa itu ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya dengan ilmu-ilmumu yang sangat kuat, kau menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha melihat, Allah mendengar, seakan-akan kau sedang berbicara langsung dengan Allah. Makanya dia mengatakan ka'annaka, seakan-akan kau melihatnya. Dan kau tidak melihatnya karena memang kau tidak bisa melihatnya kecuali setelah meninggal dunia. Tetapi perasaan Allah hadir di hadapan kita itu dituntut. Tapi jangan bayangkan sesuatu. Pokoknya depan kita ada yang Maha Agung, yang Maha Hebat, yang Maha Mengetahui, yang segala perkara di tangannya. Idza arada syai'an yaqulahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak, Allah mengatakan kun fayakun, kita hadirkan zat tersebut dalam solat kita tanpa harus membayangkan bagaimananya. Karena yang kita bayangkan pasti apa? Keliru. Ustaz, mohon berikan motivasi kepada kami yang mengamalkan sunnah berjenggot dan celana cingkrang, karena saat ini sedang terfitnah gara-gara adanya suatu peristiwa. Ya sabar ya. Antum tunjukkan bahwasanya jenggot dan cingkrang itu orang yang ramah ya. Orang yang ramah ya. Bukan orang yang sangar, ramah dengan sama ya. Jangankan dengan sama muslim, terkadang kita bertetangga dengan orang kafir pun kita ramah ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi ramah ya bahkan terhadap orang yang berbeda agama ya, apalagi sama muslim. Tatkala kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran tanpa harus kita ribut, tanpa harus kita maki-maki ya. Bahwasanya ahlu sunnah sebagaimana perkataan Syekh Islam Taimiyah, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq, dalam minhajus sunnah nabawiyah. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran dan yang paling sayang kepada sesamanya, kepada sesama manusia. Bagaimana sikap kita terhadap ustadz yang mensifati Allah dengan nama keren, maha romantis? Nah ini kita bilang kalau menurut kaidah ini sebaiknya kita jauhi, tidak usah kita bilang maha keren, khawatir ya makna tersebut tidak mewakili yang dimaksud, seperti innallaha jamil, Allah maha indah. Ya, apakah keren sama dengan indah atau ada konotasi yang lainnya? Ya, itu jadi masalah. Ya, itu jadi masalah. Ya, seperti Allah dikatakan Allah mesra, ya repot ya. Mesra ini khawatirnya ada konotasi yang buruk. Yang lebih selamat kita menggunakan lafal-lafal yang datang dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wasallam. Ya, jadi kita menjauhi lafal-lafal yang tidak jelas. Ya, Allah maha romantis misalnya. Allah maha apa? Romantis. Romantis kesannya adalah seorang suami dengan apa? Istrinya. Yang saya tangkap makna romantis itu apa? Antara suami dengan apa? Istri, ya. Kita enggak bilang romantis antara kakak dan adik, ya. Antara guru dengan murid, saya tidak katakan Ustaz Firanda romantis sama muridnya, enggak. Romantis itu Ustaz Firanda sama istrinya, itu baru romantis. Nah, khawatir ada makna di balik ini, makna yang bisa disalahpahami, ya. Maka sebaiknya kita tinggalkan lafal-lafal yang tidak jelas kepada lafal-lafal yang jelas. Itu lebih selamat, apalagi kita berbicara tentang Allah. Karena di antara dosa paling besar, wa antakulu alallahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang Allah dengan ilmu yang kau tidak miliki ilmunya, itu dosa besar. Bagaimana jika ada seseorang yang meragukan adanya kehidupan di alam akhirat? Apakah dia tergolong kafir karena masih ragu dengan adanya kebangkitan setelah kematian? Padahal dia sendiri melaksanakan sholat dan Islam agamanya. Ya, ini bahaya. Ini berarti tidak beriman dengan rukun iman yang kelima. Ya, iman bil yaumil akhir, tentang hari kebangkitan. Maka harus dijelaskan. Ya, dijelaskan kepada dia. Ya, yang kita jelas, kita harus punya dalil. Ya, sebutkan dalil. Kita pelajari apa itu iman bil yaumil akhir. Kita terangkan kepada dia secara dalil, secara nakli, secara akli, secara dalil, secara logika, karena sangat logis bahwasanya mungkin terjadi hari kiamat, hari kebangkitan. Maka kita perlu belajar untuk menjelaskan kepada dia agar dia terhindarkan dari kekufuran tersebut. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.